بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون para hadirin majlis ta'lim kitab Riyadhus Salihin yang saya muliakan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab as-sabr, di mana pada malam hari ini insyaallah akan membaca hadis ke-41 pada kitab Riyadhus Shalihin. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis Anas bin Malik tentang larangan seseorang atau larangan terhadap seseorang untuk mengharap atau meminta kematian disebabkan musibah yang menimpanya, pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Ard yang kunyahnya Abu Abdullah yang Allah telah meridhainya, qala, beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keluh kesah dari derita yang dialaminya, dialami oleh sahabat pada waktu itu. Kejadian ini masih di Mekah. Qala wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Dalam keadaan Rasulullah di saat mendengarkan keluhan sahabatnya itu sedang bersandarkan ya, kepada sebuah kain yang digulung ya. Kemudian beliau bersandar ke kain tersebut, kayak dijadikan bantal gitu. Nah, berteduh di bawah naungan Ka'bah. Berteduh di bawah naungan Ka'bah, bersandar ke kain yang sudah dijadikan semacam bantal. Faqulna, kami berkata kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan an-nasr, pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasul, karena kondisi yang menjepit mereka, siksaan demi siksaan yang dialami oleh para sahabat dari rezim Quraisy yang sangat jahat. Ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa ya Rasulullah kepada Allah meminta pertolongan? Berdoalah ya Rasul untuk kami. Betapa dahsyatnya ujian yang kami terima ini. Rasulullah dalam keadaan tetap bersandar di bawah naungan Ka'bah itu tadi. Mendengar keluhan sahabatnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai, murabbi yang memberikan tarbiyah, pembinaan di bawah bimbingan wahyu untuk menciptakan sebuah jil, sebuah generasi yang benar-benar tangguh keimanannya, tangguh ketakwaannya. Mendengar keluhan para sahabat ini, Rasulullah menjawab, "Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfar lahu fil ardi fayuj'al fiha." Sungguh umat-umat yang sebelum kalian, kata Rasulullah, ada seorang di antara mereka yang diseret kemudian digalikan sebuah lubang di bumi, kemudian dilemparkan ke lubang atau jurang tersebut dan dipendam hidup-hidup. Kita bisa bayangkan ini keadaan yang begitu mencekam. Thumma yu'ta bil minshar fayudha'a 'ala ra'sihi fayuj'al nisfaini. Atau pria yang tadi digali lubang ya, mungkin setengah badan begitu, kemudian diletakkan gergaji pada pas posisi tengah kepala ini, di bagian, kata orang sini, piak rambut ya, tengah kepala, di gergaji ya, bukan dipotong kepalanya, ditebas dengan pedang ya, itu lebih ringan. Ini di gergaji, kemudian dibelah dua badannya. Kemudian ada di antara mereka, wa yumshatu bil bi amshatil hadidi maduna lahmihi wa azmihi. Ada yang disisir dengan sisir terbuat dari besi, disisir badannya yang memisahkan daging dengan tulangnya. Antum yang mungkin tahu bagaimana seorang jagal menyembelih kambing atau sapi ketika memisahkan daging dari tulang belulangnya, dari kikilnya. Itu enak pakai pisau kan? Pakai pisau. Kalau ini pakai sisir yang terbuat dari besi. Nah, dicabik-cabik begini. Ma yasudduhu dzalika 'an dinih. Tidaklah azab dan siksaan yang pedih itu tadi menghalangi dia dari keimanannya untuk tetap mempertahankan imannya. Jawaban ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi keluhan para sahabat, di mana siksaan demi siksaan terjadi. Bilal bin Abi Rabah, keluarga Yasir yang disiksa oleh Quraisy. Nah, semua itu didengar. Coba masing-masing kita sekarang membayangkan bagaimana kalau hal itu terjadi pada dakwah kita, di tengah kita yang sedang berdakwah tauhid, berdakwah sunnah, kemudian datang kepada kita ujian semacam ini, semacam yang menimpa keluarga Yasir. Istri Yasir, Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, ditombak tepat pada, maaf saja, kemaluannya sebagai syahidah, seorang syahid pertama wanita dalam Islam. Nah, bayangkan kalau istri kita ditarik ke alun-alun kemudian diperlakukan seperti itu. Satu keluarga disiksa. Nah, barakallahu fikum. Atau salah seorang dari kita, kepala keluarganya ditarik di tengah aspal yang panas itu, kemudian disiksa di situ. Nah, dikarenakan dakwah tauhid, dikarenakan dia menyerukan kepada tauhidullah dan hendak memberantas kesyirikan, menegakkan sunnah rasul, dan membersihkan segala bentuk bid'ah, amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah rasul. Betapa dahsyatnya ini. Kita bisa merenung sejenak untuk melihat sejauh mana kira-kira posisi kita, kemampuan iman kita, agar kita tahu bahwa ternyata mereka adalah orang-orang besar dalam Islam, agar kita tahu bahwa mereka adalah generasi yang sampai pada titik kulminasi kebaikan dalam Islam ini. Puncak tertinggi kebaikan adalah generasi mereka, para sahabat, murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak seberapa sekarang. Enggak ada di antara kita yang dipenjara, bahkan padahal di penjara enggak sulit. Di penjara dikarenakan berdakwah tauhid, atau barakallahu fikum di penjara karena mendakwakan sunnah Rasul dan menjalankannya. Enggak ada seorang pun dari kita yang sampai terhenti total urusan duniawinya. Dahulu para sahabat Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, para pedagang-pedagang besar, tujar yang handal, memiliki ekspedisi-ekspedisi perdagangan yang besar, mereka-mereka ini di saat diajak untuk beriman dengan segala konsekuensinya, luar biasa, mereka tinggalkan itu semua. Mereka tinggalkan. Barakallahu fikum. Menunjukkan memang mereka orang-orang besar. Orang-orang besar. Barakallahu fikum. Kita mungkin penting suatu waktu, dari waktu-waktu kita, merenung keadaan kita ini. Nah, jangan sampai kita terlalu memikirkan ujian yang menimpa kita yang sangat sedikit ini, sehingga membuat kita putus asa, sehingga membuat kita bermalas untuk beramal, kita enggan untuk mendekat kepada syariat Allah karena dengan berbagai macam bayangan-bayangan yang menakutkan dia. Kalau saya begini nanti gimana kehidupan saya, kalau saya begini gimana nanti saya enggak bisa bekerja, kalau saya begini gimana nanti saya enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Kita akan putus asa. Ternyata pengorbanan yang kita berikan itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kita sering duduk merenung. Agar fungsinya kita ini tahu bahwa ternyata ada orang-orang besar dalam Islam yang telah mendahului kita. Sama dengan yang dialami oleh para sahabat ketika mengeluh kepada Rasul dalam hadis ini. Ketika mereka mengeluh begitu, Rasulullah langsung memberikan sebuah studi banding ya, untuk jadi bahan perbandingan. Ya. Coba, kata Rasulullah, orang-orang yang sebelum kalian, mereka alami seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi mereka tetap sabar. Sabar mereka. Ya. Ini adalah model tarbiyah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, sistem tarbiyah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wadh-dhib wadh-dhiba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah akan menyempurnakan dakwah ini, dakwatut tauhid, dinut tauhid, millatut tauhid, sampai menang dengan kemenangan mutlak, di mana digambarkan oleh Rasulullah seorang berjalan, ya, seorang diri berjalan dari negeri Son'a menuju Hadramut. Son'a ada dua di negeri Arab, ada Son'a yang ada di Yaman sebagai ibu kota Yaman. Itu jaraknya kalau dari Son'a Yaman ke Hadramut kurang lebih 1000 kilo, melampaui beberapa pegunungan kemudian padang pasir. Kemudian ada yang kedua, kota Son'a yang berada di Syam, di daerah Syam. Dijelaskan oleh para syurrahul hadis, penjelas hadis, bahwa Son'a yang dimaksud dalam hadis ini adalah Son'a Syam, ya, bukan Son'a Yaman, Son'a Syam. Jadi lebih jauh lagi, karena lebih ke utara lagi kemudian ke selatan jaraknya, ya, lebih jauh lagi. Seorang berjalan seorang diri, ya, tidaklah dia ada satupun yang ditakutinya oleh dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia membawa kambing-kambing gembalaannya, tidak ada yang dia khawatirkan kecuali seekor apa? Serigala yang akan memakan kambingnya. Artinya kejahatan-kejahatan, pembunuhan ini dan itu tidak ada. Aman, tentram. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga orang berjalan dalam kondisi yang seperti itu. Antum bayangkan, ya, dalam kondisi yang seperti ini, antum berjalan kaki di tempat-tempat yang sunyi, sepi, sendiri, ya, dengan membawa harta, akan khawatir antum. Ya. Jangankan di tempat yang sunyi, sepi, sebagai digambarkan oleh Rasulullah dari Son'a, Syam, menuju Hadramut. Antum mungkin belum melihat, barakallahu fikum, bagaimana perjalanan dari Son'a Yaman aja ke Hadramut begitu mengerikannya. Nah, sangat luar biasa. Digambarkan oleh Rasulullah dengan penggambaran yang seperti ini. Kemudian Rasulullah akhiri, walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru mendapatkan hasil, terburu-buru untuk melihat kesuksesan amalan yang kalian lakukan. Subhanallah, sahabat ini ditegur sama Rasulullah dengan teguran seperti itu. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, kita akan kaji satu-satu insyaallah sebatas yang kita mampu. Di antara faedah itu adalah ujian atau bala atau ibtila merupakan salah satu keharusan bagi keimanan seseorang. Merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan yang dijalani oleh seseorang. Ini turun-temurun. Jangan sampai, kenapa Rasulullah menyebutkan musibah yang menimpa umat sebelum kita? Supaya kita jangan merasa bahwa kita orang pertama yang mendapatkan ujian karena iman kita. Jangan merasa bahwa kita orang yang pertama mendapatkan bala karena ketakwaan dan tauhid yang kita amalkan. Dan jangan pula kita merasa bahwa ujian yang kita terima ini adalah berat. Nah, tidak seberapa. Bayangkan kalau sampai kita diusir dari kota Situbondo. Jangan ada di kota Situbondo. Keluar kalian. Sementara kita punya keluarga. Mau kemana kita? Kita tinggalkan semua aset yang ada. Nah, mungkin kita gak bisa bertahan di atas sunnah Rasul. Mungkin kita tidak lagi bertahan di atas ilmu tauhid. Para hadirin yang saya muliakan, di antara faedahnya dari hadis ini bahwa Rasulullah mengkisahkan umat yang sebelum kita agar kita tidak merasa sendiri, tidak merasa orang pertama, tidak merasa pula orang yang paling berat ujiannya. konsekuensi ini mesti akan dilalui, besar kecil sesuai dengan tingkat keimanan. Sebagaimana sudah sering kita bahas, Allah menyatakan dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, wahai kaum mukminin, bahwa kalian akan dibiarkan tanpa ujian, tanpa ibtila, setelah pernyataan kalian tentang keimanan, setelah kalian menyatakan sebagai ahlu tauhid, sebagai orang-orang yang akan menerapkan syariat Allah, apakah kemudian kalian mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian? Jawabannya tidak. Kenapa? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum kalian. Nah, hadis Rasul ini sesuai dengan ayat. Ya. Ketika sebagian sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah, wahai Rasul, tolong, apakah engkau enggak mau memintakan an-nasr, pertolongan dan kemenangan buat kita ya Rasul? Sudah enggak kuat Rasul, cukup sudah. Ayo cepat doa ya Rasul, doa. Tapi Rasulullah memiliki sebuah tarbiyah ilahiyah yang dipimpin oleh bimbingan wahyu dengan jawaban yang kalau kita samakan dengan ayat ini sama. Allah menyebutkan, menegaskan bahwa orang sebelum kalian diuji, diberi bala sampai benar-benar terpisahkan mana orang-orang yang sadaku, jujur dalam keimanannya, jujur dalam ibadahnya, jujur dalam ketakwaannya. Allah pisahkan. Ujian itu pun yang akan menimpa kita ini bukan berhenti sampai di sini, tidak. Terus saringan demi saringan. Ya. Lolos dari saringan ini akan datang saringan berikutnya. Lolos saringan berikutnya akan datang ujian yang berikutnya sebagai saringan yang lebih halus lagi. Maka dari itu, kalau kita tahu hal ini adalah suatu kepastian, maka hendaknya masing-masing kita, saya dan antum semuanya, mulai memeriksa as-sidq, kejujuran iman, kejujuran amal. Kalau kita sholat-sholatnya jujur, kalau kita berdakwah-dakwahnya jujur, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar juga amar ma'ruf nahi mungkar yang jujur, kalau kita bersaum-saumnya yang jujur, kita bersikap ya dalam suatu masalah sikap yang jujur, kita bersedekah-sedekah yang jujur dan seterusnya, itu diuji oleh Allah satu persatu. Saya katakan ujian tidak akan pernah berhenti. Kapan berhentinya ujian itu? Sudah sebagai saringan yang akan Allah pisahkan, ya. Al-khabith wa tayyib ini akan dipisahkan sama Allah. Nah, barakallahu fikum, sampai kita menyelesaikan hidup, maka siapkan diri kita untuk itu. Siapkan iman, siapkan iman untuk itu semua, sehingga betul-betul kita hidup mulia di dunia ini dan meninggalkannya dengan kemuliaan. Jangan sampai kita hidup di dunia dengan kehinaan karena kita menjadi hambanya dunia, sehingga kita tidak sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Keluar kita dari dunia dalam keadaan kita hina pula, ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah kedua, bahwa permusuhan ahlul batil terhadap ahlul haq ini adalah sesuatu yang sudah lampau, bukan sesuatu yang baru. permusuhan al-kuffar, al-musyrikin dan ahlul batil terhadap kaum mukminin dan ahlul haq, itu adalah sunnatullah yang memang sudah Allah tetapkan, dan ini terjadi sejak zaman dulu. Ya. Nah, ini faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadith ini. Ketiga, bahwa dalam hadith ini ada sebuah atau salah satu tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi apa? Bahwa Rasulullah mengabarkan sesuatu yang gaib yang akan terjadi. Ini masih di Makkah ini. Ya. Rasulullah dengan tegas menyatakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illallah wadh-dhib 'ala ghanamihi. Berita ini pasti Allah akan memenangkan kaum mukminin, sampai digambarkan tingkat keamanannya seperti itu. Pasti ternyata benar terjadi. Tunduklah dengan izin Allah, hancurlah dengan pertolongan dari Allah dua negara superpower pada waktu itu, Persia dan Romawi. Hancur mereka. Nah, sampai Rasulullah menyatakan dalam riwayat lain terkait dengan hadis ini pula, dan pasti aku akan menyaksikan istana Romawi dari tempat ini, kata Rasulullah. Dan benar terjadi, hancur Romawi, hancur Persia, Majusi dan Nasara, hancur Yahud, hancur. Nah, hadis ini adalah salah satu apa? Bukti kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ramalan, tapi wahyu dari Allah. Ada beberapa ayat yang mirip dengan kejadian ini, bahwa Islam akan Allah menangkan. Atau sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengirim rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, yaitu dengan hidayah al-Islam, wa dinul haq, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan kata Allah Subhanahu wa Taala, Allah pasti akan memenangkan agama ini atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin itu enggan menerima, enggan untuk mengakuinya. Pasti akan terjadi. Ini ayat dengan tegas turun. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat yang sering kita sebut, mirip dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhirtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, bertauhid dan beramal saleh dengan mengikuti sunnah Rasulnya. Apa janji Allah? Pasti kata Allah, aku akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi ini. Nah, yang Allah menangkan, sebagaimana telah Allah berikan hal itu kepada umat yang sebelumnya, ketika mereka beriman, bertauhid dan beramal saleh. Kemudian kata Allah, aku akan kokohkan posisi agama mereka, berwibawa agamanya, kokoh diterapkan agamanya, dan aku akan gantikan perasaan takut yang menimpa mereka, cemas yang mereka alami, dengan perasaan yang penuh aman, kondisi yang penuh dengan keamanan, tentram. Coba janji Allah ini persis dengan apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, di antara faedah dari hadis ini, kita tahu bahwa sifat dasar manusia itu adalah terburu-buru. Sifat dasar manusia itu mengeluh. Sifat dasar manusia. Nah, wa idza massahu syarru madza kana ya'usa. Ini manusia. Dalam ayat lain disebutkan jazua. Kalau ditimpa oleh ujian, ditimpa oleh musibah, ibtila, sifat dasar manusia adalah mengeluh. Ya'us, putus asa, enggak mau berbuat, enggak mau bangkit. Sudahlah, nafsu-nafsu jalan sendiri. Anak mau ngurus diri anak sendiri. Ini sudah. Ini ya'us. Sifat putus asa. Ini sifat dasar manusia. Tentunya sifat dasar ini akan hilang perlahan, berkurang, bahkan sama sekali tidak ditemui jika dihadapi dengan iman, taqwa, tauhid. Maka Rasulullah membimbing para sahabatnya. Rasulullah dengan tegas menyatakan kepada mereka, walakinnakum tasta'jilun, tapi sungguh kalian ini adalah orang-orang yang terburu. Terburu melihat hasil. Terburu-buru melihat kesuksesan. Terburu-buru untuk segera mendapatkan keamanan dan pergi dari mereka segala musibah, hilang dan sirna. Nah, jangan terburu. Akan datang waktunya. Segala sesuatu yang dipetik, diharapkan datang sebelum waktunya, biasanya cenderung gagal. Kata sebagian ulama salaf menyatakan, man ista'jalal amra qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu mendapatkan sesuatu sebelum waktunya tiba, maka akan berbalik keadaan. Dia akan tercegah, terhalang dari mendapatkan apa yang dia inginkan. Buah itu ada masanya. Ya, ada masanya sudah. Jangan terburu. Kalau terburu-buru nanti malah enggak bagus. Akan timbul kerusakan-kerusakan. Akan timbul efek negatif. Karena belum waktunya sudah. Dipaksa untuk dipetik sebelum waktunya. Karena ini dan itu. Maka sama juga urusan din ini. Kita melihat ada sekelompok orang, sebagian orang, bagian kaum muslimin yang memiliki sifat seperti ini. Mudah-mudahan hal ini dijauhkan dari diri kita semuanya. Kita sekarang berdakwah, kita memulai. Nah, jangan kemudian muncul di benak kita sifat terburu. Pingin segera kita begini dan begitu. Pingin segera orang saat situ bondo menjadi ahlu tauhid, ahlu sunnah. Ya. Nah. Butuh waktu. Ujian demi ujian akan dilalui. Akan kokoh orang yang Allah kokohkan dan akan terlempar orang-orang yang enggan dan tidak mau sabar. Terus roda ini akan berjalan. Jangan terburu. Jangan terburu. Kita bisa saja sekarang meletakkan batu pertama. Dakwah yang kita lakukan ini sekarang bisa saja ini sebatas batu pertama dari sebuah bangunan besar. Mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya di saat kita hidup. Mungkin hasilnya akan dirasakan oleh cucu kita, bukan putra kita. Maka berjalanlah sesuai dengan yang telah Allah gariskan. Ikuti bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengharap dan memohon kepada Allah hasil yang baik yang diridhai, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terburu. Kalau terburu biasanya gagal. Akhirnya melahirkan sikap-sikap yang sembrono. Melahirkan keputusan-keputusan yang tidak terukur dengan baik. Keluar dari sikap yang hikmah, yang bijaksana. Karena terburu. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus. Karena terburu akhirnya kita tanazul dari sunnah. Karena terburu kita menganggap atau mengharapkan sebuah natijah, sebuah hasil begini dan begitu. Tapi untuk sampai kepada hasil itu, supaya cepat, maka terpaksa kita harus nempuh ini dan nempuh itu. Akhirnya, karena terpaksa tadi, sunnah kita tinggalkan. Perintah Rasul kita abaikan. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah kita kerjakan. Akhirnya gak barokah dakwahnya. Gak barokah amalannya. Gak barokah ibadahnya. Karena terburu. Sekupnya lebih luas dari ini, kita melihat banyak pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara syar'i, kemudian mereka menganggapnya dan mengklaimnya sebagai sebuah amalan jihad. Itu adalah sebagai natijah, akibat dari sikap terburu-buru. Kalau kita tanya, kenapa kamu lakukan tindakan bom bunuh diri seperti ini? Ya, sampai kapan kita akan begini? Kekejaman demi kekejaman mereka terhadap umat Islam. Apa Anda tidak mendengar bagaimana muslimin dan muslimah di Palestina disiksa? Apakah kalian tidak mendengar bagaimana serangan Amerika kepada Afghanistan yang begini dan begitu? Apa yang mau kita perbuat? Apa-apa lagi yang kita tunggu? Akhirnya tidak terkontrol dengan kontrol ilmu, tidak terkontrol dengan bimbingan para ulama, lahirlah sikap-sikap yang keluar dari bimbingan syariat, siap untuk melakukan bunuh diri demi itu. Akibatnya apa? Umat yang merasakan. Kita lihat kondisi yang terjadi ini sekarang. Akibat tindakan yang sembrono, ketika Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama ahli sunnah menasehatin kaum muslimin di negeri Palestina, sambil membenahi iman dan takwa, tinggalkan bid'ah, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan perpecahan, perkelompokan, kelompok-kelompok yang ada, tinggalkan itu semua. Tapi di saat itu mereka harus mundur dulu, hijrah dulu, tinggalkan dulu daerah-daerah yang membahayakan mereka, sambil menyusun kekuatan, kekuatan tauhid. Waduh, tuduhan demi tuduhan dilemparkan. Ini sikap orang-orang yang terburu, ya. Terlepas dari orang-orang yang punya kepentingan di balik kasus itu, tetapi di situ ada orang-orang yang merasa ikhlas berbuat demi Islam, namun tidak sabar, akhirnya mengambil tindakan-tindakan sendiri. Kelompok demi kelompok bermunculan. Ini gak cocok sama kelompok ini, pecah, buat kelompok sendiri. Masing-masing punya kebijaksanaan sendiri. Kelompok si A mau melepaskan roketnya ke Israel atau ke Yahudi dari daerah situ dengan sendirinya. Kelompok B, kelompok C menyatakan belum waktunya sekarang. Sekarang kita begini, kalau mau nyerang dari arah sana, gak bisa, sudah. Masing-masing berbuat sendiri. Akhirnya kekuatan itu semakin melemah, hancur. Dan semakin kita ditertawakan oleh Yahudi dan Nasara. Tidak mau bersabar. Ketika ada orang yang mengajak, mari kita benahi dulu pembenahan iman, supaya Allah ridha kepada kita. Jangan ada di barisan kita orang-orang yang masih punya keyakinan tarekat-tarekat yang menyelisihi tauhid dan menyelisihi sunnah. Kamu adalah Wahabi, kamu pemecah belah. Loh, kamu ingin pertolongan dari Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolong Anda sementara Anda tidak menunaikan hak Allah? Para hadirin yang saya muliakan, peristiwa yang terjadi ini semua, berbagai macam tindakan itu adalah karena sifat isti'jal, sikap terburu-buru dan tidak sabar menghadapi ujian. Tidak sabar menghadapi ujian. Terjadi di masa Rasul, sahabat yang meminta kepada Rasulullah ini segera untuk bertindak, segera untuk meminta kepada Allah kemenangan dan pertolongan, karena mereka gak tahan melihat keluarga Yasir disiksa seperti itu. Gak tahan melihat saudara mereka Bilal disiksa. Kecemburuan mereka dan keberanian mereka. Tapi Rasulullah membimbing, jangan terburu. Sudah kita mengikuti bimbingan wahyu. Allah menyatakan jangan bertindak. Jangan, maka kita berhenti. Allah masih menyatakan jangan melawan dulu. Maka kita mengikuti bimbingan Allah, ya jangan melawan. Nah, kenapa Allah tidak mewajibkan pada waktu itu untuk melawan mereka? Karena belum memiliki kekuatan. Kekuatan iman masih mau dibina. Kekuatan fisik perlu dipersatukan, disusun. Nah, strategi juga harus dirapikan. Sama juga yang menghadapi sekarang ini, menghadapi kepongkakan, kesombongan kaum kufar. Butuh iman, butuh tauhid, butuh sunnah rasul, butuh bimbingan para ulama, butuh strategi, butuh tauhid. Jangan terburu-buru. Akhirnya apa hasilnya? Berapa tahun sudah Palestina enggak selesai-selesai, bahkan kalah terus. Nah, merasa menang berhasil menyerang WTC, berapa gedung rontok, 3000 orang mati. Merasa menang dan bangga, ternyata setelah itu kalah. Afghanistan, sebuah negara diserang. Berapa yang mati? Tolong mereka bisa menjawab sendiri. Berapa yang sudah mati? Berapa hancur perkebunan dan pertanian mereka? Perdagangan mereka hancur, keluarga mereka tercerai berai. Siapa yang menang? Persenjataan musuh laku dibeli. Menang dari segala sisi. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab atas tindakan gegabah dan terburu ini? Siapa yang mau bertanggung jawab? Maka hadis ini pun memberi pelajaran kepada kita, di mana Rasulullah menyatakan di akhirnya, walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terburu-buru, kaum yang terburu-buru. Ayat ini sama sebenarnya, atau hadis ini, dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini kepada nabinya sebagai bimbingan ilahi kepada Rasul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Nabi ya, diturunkan wahyu seperti ini kepada beliau. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana telah sabar para rusul yang diberi gelar dengan ulul azmi. Siapa mereka ulul azm? Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan rasul itu sabar. Wala tasta'jil lahum, jangan kamu terburu-buru untuk mendapatkan keimanan buat mereka itu, untuk segera turunnya hidayah buat mereka itu musyrikin kufar. Jangan terburu kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terburu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sama di dalam mengharapkan hidayah saudara-saudara kita kaum muslimin, jangan terburu-buru, ada tahapan-tahapannya. Di dalam berdakwah pun ada tahapan-tahapan. Apa yang harus disampaikan dahulu? Sebagaimana sering kita sampaikan ketika Rasulullah mengutus dai-nya yaitu Muadz, salah seorang ulama sahabat ke negeri Yaman, ya Muadz, dibimbing oleh Rasulullah tahapan-tahapan dakwah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya kamu akan datang ke sebuah kaum di negeri yang di mana penduduknya adalah ahlul kitab, yaitu Nasoro dan Yahud. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, hendaknya yang kau prioritaskan pada peringkat tertinggi dan utama dikedepankan dalam dakwahmu itu adalah bagaimana mereka mau mengucapkan dulu la ilaha illallah, mau bertauhid dulu, kemudian syariat berikutnya salat, kemudian syariat yang agak sensitif yaitu zakat ya. Ini tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Jangan terburu, baru nyampe kepada suatu negeri, suatu kaum, suatu rumah tangga, suatu kampung, tiba-tiba kita langsung menyampaikan hal-hal yang mereka membuat mereka mengingkari dan menolak. al-haq. Maka jangan terburu-buru. Nah, begitu juga kita dalam ta'lim, dalam belajar ini, jangan terburu-buru, karena sifat terburu-buru akan melahirkan keputusasaan. Ya. Akan melahirkan keputusasaan. Dia targetnya begini, kecil-kecil, enggak berhasil, sudah. Nah, akhirnya dia putus asa, sudahlah. Nah, kita enggak bisa lanjut nampaknya. Lah, lanjut terus dengan sabar. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Selebihnya mungkin kita melihat peristiwa yang terjadi di masa sahabat ketika menimpa kepada mereka ujian demi ujian. Di Mekah ujiannya seperti itu. Enggak cukup, kemudian diboikot oleh musyrikin. Iya. Ya apa kalau kita diboikot terhadap ahli sunnah? Mau beli beras karena ahli sunnah kamu salafiyah? Iya. Enggak saya jual. Nah. Mau beli minyak tanah atau gas? Tanya. Kamu jamaah pengajian itu ya? Jenggot-jenggot itu? Iya. Enggak. Enggak saya jual. Terus kita keliling ke sana kemari cari beras, cari gula, cari ini enggak anu. Diboikot. Kira-kira gimana kita? Nah, setelah itu, apa yang akan kita jawab? Hah? Ya apa kira-kira? Hah? Impor gimana? Nah, mau masuk ke situ Bondo dipersulit. Hah? Mau apa kita? Barakallahu fikum. Ini menimpa sahabat Rasul. Sampai disebutkan dalam riwayat kisah tersebut bahwa anak-anak bayi menangis kemudian meninggal di depan mata mereka. Wanita-wanita yang menyusui tidak keluar lagi susunya. Ya, di antara mereka ada yang melahirkan. Bayangkan di tengah padang pasir yang seperti itu, suasana Mekah yang kering dan panas, ya, sampai mereka memakan baju-baju mereka, ya, luar biasa. Ini ujian. Setelah ujian-ujian sebelumnya di kota Mekah, kemudian disuruh hijrah dalam keadaan dikejar-kejar. Bayangkan antum, sangat luar biasa ujiannya. Kemudian jihad demi jihad. Itu pun ujian. Jihad gak gampang. Ana sering menyatakan, coba kita renungi. Kita duduk, kita renungkan. Atau sekarang kita pikirkan, kalau sekarang ada seruan jihad, kita dipanggil untuk berjihad sekarang, apakah kita tergolong orang yang akan segera menyatakan menerima risalah jihad dan panggilan jihad atau belum? Atau kita masih mikir ini, waduh saya punya toko, saya punya ini, saya punya itu, gimana anak saya mau sekolah, anak saya mau gini, waduh biaya ini, biaya itu, gimana ternak saya, gimana ini dan itu. Hah? Kira-kira kita tergolongan yang mana? Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani fiddin, hafizakumullah. Di antara ujian yang menimpa sahabat Rasul adalah pada peristiwa Al-Ahzab yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu jamak daripada Hizb, di mana musyrikin, Yahudi dan semua kekuatan bersatu pada waktu itu untuk menghadapi muslimin. Sebelumnya kan perang lawan Yahudi, Khaybar, nanti lawan musyrikin, Mekah. Jadi sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus Al-Ahzab ini bersatu mereka. Semua kekuatan itu bersatu menghadapi Rasulullah dan para sahabatnya. Ini Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab. Allah menyatakan walamma ra'al mu'minuna Al-Ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Allahu Akbar. Ketika sampai berita kepada para sahabat bahwa sekarang berbagai kekuatan kekufuran telah bersatu mengepung mereka. Bayangkan Madinah itu dikepung. kalau dikepungnya itu di medan tempur sudah laki sama-sama laki, ya siapa yang mati, saya atau Anda? Tapi ini masalahnya anak istri, ya apa yang akan dia lakukan? Luar biasa ancaman ini, dikepung oleh musuh yang siap mencekram, membinasakan kekuatan Rasulullah dan para sahabatnya, wanita dan anak-anak. Semuanya mau disapu bersih. Ketika berita itu sampai dan kaum muslimin sudah menyaksikan, bukan sekedar berita, menyaksikan ahzab tersebut bersatu, qalu, apa jawaban mereka? Apa kemudian yang mereka ambil sebagai sikap dari murid-murid didikan Rasul ini? Qala hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallah wa rasul. Ini sebenarnya yang telah Allah janjikan dan dijanjikan pula oleh Rasulnya. Malah yakin bahwa akan terjadi kemenangan. Malah beriman bahwa ini adalah suatu pintu besar kemenangan. Luar biasa keimanan dan keberanian yang ada pada para sahabat murid-murid Rasul ini. Jawabannya, hadza ma wa'adanallah wa rasuluhu wa sadaqallah, dan maha benar Allah dalam janjinya, wa rasuluhu juga maha benar. Wa mazadahum illa imanan wa taslima, peristiwa yang mencekam itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali keimanan yang terus naik. Wa tasliman, dan sikap menyerah terhadap syariat ini, tunduk terhadap aturan syariat ini yang semakin bertambah. Bukan mundur, ya ikhwani fiddin azanillahu iyakum, mereka adalah generasi teladan bagi kita. Oleh karena itu hadis ini mengandung banyak pelajaran, tetapi sebagian saja yang bisa kita sebutkan. Selebihnya jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Nah, na'udzubillah. Ini ada yang bertanya, Ustaz, alhamdulillah kami sudah bisa sholat di suatu masjid bersama ikhwan. Setelah berapa lama ternyata di malam Jumat terakhir atau di malam Jumat, takmir masjid tersebut membaca syair-syair yang berisikan istighatsah kepada selain Allah antara maghrib hingga menjelang, ba'da maghrib sampai menjelang isya. Di sini dinukilkan ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Nah, yang dipanggil bukan Allah ini. Wahai hamba-hamba Allah, maksudnya yang orang-orang saleh. Rijalallah, wahai rijal-rijal Allah, aghithuna. Berilah kepada kita al-ghauts. Al-ghauts itu adalah pertolongan yang bersifat segera, emergency. Tolong, tolong, tolong. Ini makna istighatsah. Nah, li ajlillah, pertolongan yang kalian berikan itu karena Allah. Wa ya aqtab, jamak daripada kutub. Wa ya anjad, wa ya sadat, wa ya ahbab. Luar biasa. Wahai para kutub, wali kutub. Nah, wahai sadat, sayyid-sayyid. Nah, ahbab, habaib. Nah, ta'alau wansuru lillah, kemarilah kalian, tolonglah kami karena Allah. Hada syirik akbar. Syirik akbar hada. Na'udzubillah. Jika ada yang seperti ini, sebaiknya tidak sholat di masjid itu ya. Nah, di mana ini? Hah? Masjid Jami. La ilaha illallah. Allah musta'an. Allahul musta'an. Musibah ini. Insyaallah. Allah musta'an. Ini yang membuat kita ingin cepat punya masjid sendiri akhirnya. Musibah. Musibah. Dulu musyrikin Arab tidak sampai setingkat ini. Hati-hati, jangan sampai menyatakan Ustaz Luqman bahwa mereka adalah musyrikin ya. Hanya menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Quraisy masih lebih ringan dari ini. Nah, kemudian juga membaca sholawat nariyah. Bagaimana sebaiknya kita lakukan? Dan ini masjid waliul amr. Hadanallahu iya. Sholat di situ tetap sah hukumnya. Tapi kalau pas malam Jumat ini khususnya, ya cari masjid lain lah. Khusus kalau memang itu acara setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu. Kamis malam Jumat. Ya cari coba. Insya Allah ada masjid-masjid yang mungkin tidak seperti ini ya. Minimalnya sholat isyanya, ini kan isyanya, kalau maghribnya labas. Allah musta. Tapi mungkin ada yang lainnya. Hah? Ya apa? Iya, jangan datang di waktu itu. Allah musta. Mungkin ada yang lainnya. Sudah sering dijelaskan. Ada yang akan bertanya atau mengingatkan, kenapa yang ini lebih parah daripada musyrikin Arab, ya, perbuatan ini. Musyrikin Arab sebatas meyakini mereka sebagai wasilah. Kalau ini beristighatsah langsung, ya. Kalau musyrikin Arab menyatakan haula syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Supaya amalan kami diterima, ini syafaat. Supaya dosa kami diampuni, ini bagian dari syafaat. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali hanya sebatas mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Kalau ini jelas menyatakan ibadallah, ya, bacanya harus pakai fathah pada dalnya ibadallah, karena ini panggilan rijalallah aghithuna, nah, waya aqtab waya anjad waya sadat waya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alu wansuru lillah. Na'udzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Jadi itu bedanya. Dan musyrikin Arab kalau beristighatsah ke Allah langsung. Ya, saya katakan istighatsah itu apa? Permohonan yang bersifat apa tadi? Emergensi, darurat, ada musibah, ada bala. Ya. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, musyrikin Arab dahulu lupa kepada ladda dan yang lainnya. Lupa kepada waddan, suwa'an, yaguth, ya'uq, nasra, lupa semuanya. Ingatnya hanya Allah sudah. Lupa, hilang semua itu. Nah, Allah. Nah. da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ini mereka benar-benar memurnikan doanya, ibadahnya kepada Allah di saat musibah. Kalau sekarang musibah memanggil kutub, memanggil habaib, memanggil sadat. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya repot. Hadza jahl. Nah. Musibah. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ada yang lainnya. Nah, jika memang enggak ada, kita cukupkan insyaallah kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.